بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang Kitabul Hajj, masih melanjutkan pembahasan tentang Mahduratul Ihram, bab fi Mahduratil Ihram, bab tentang larangan-larangan ketika berihram. Telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah beberapa larangan-larangan tersebut. Kita masuk pada larangan yang kelima. Al-khamisu min mahduratil ihram. Perkara yang kelima yang termasuk perkara yang dilarang ketika seseorang telah berihram untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, yaitu at-tibu, memakai minyak wangi. Wa yahrumu 'alal muhrimi tanawul at-tibi wasti'malu fi badani aw thawbihi. Tidak boleh atas orang yang berihram untuk memakai minyak wangi dan menggunakan minyak wangi tersebut di badannya atau pakaian ihramnya. Kasih minyak wangi disemprot di badannya sebelum dia, ketika dia telah berihram. Kalau sebelumnya dibolehkan. Berarti ya setelah selesai mandi dia badannya pakai minyak wangi. Namun untuk pakaian ihramnya maka tidak boleh. Tidak boleh ketika berihram dia menggunakan minyak wangi di badannya ataupun pakaiannya. Awistikmaluhu fi aklin aw syarbin, atau dia gunakan wangian tersebut dalam makanan atau minumannya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Ya'la bin Umayyah bi ghuslit thayyib. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Muawiyah, kepada Ya'la bin Umayyah, memerintahkan kepada Ya'la bin Umayyah untuk mencuci mewangian, mencuci wewangian yang ada pada bajunya. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang berihram, alladhi qasadhu rahilatuhu, yang mana dia terjatuh dari tunggangannya kemudian meninggal. Jika dia berihram, dia terjatuh dari tunggangannya kemudian meninggal. Sebutkan dari sini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang yang berihram tadi, wala tuhannituhu, janganlah diberi, yakni hanut ya, yang biasa wangian yang digunakan untuk orang yang meninggal pada mayat. Muttafaqun alaih. Wala tamassuhu bitibin, dan jangan kalian menyentuhkan padanya wewangian. Ini hadis yang menjelaskan tentang orang yang berihram, dia tidak boleh memakai wangian pada badannya ataupun pakaiannya. Bahkan ketika orang yang berihram itu meninggal dunia pun tidak diperkenankan untuk diberikan hanut wangian yang biasa digunakan untuk orang mati, dan tidak boleh dikasihkan minyak wangi. Di sini disebutkan oleh As-Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, apa hikmah kenapa seseorang yang berihram dilarang untuk memakai wangian? Hikmahnya adalah ayyabta'ida antarufihi, agar orang yang berihram itu menjauhkan dari kesenangan-kesenangan. Wangian termasuk daripada bagian kesenangan. Begitu pula agar seorang yang berihram itu menjauhkan diri dari zinati dunia, dari perhiasan-perhiasan dunia. Wa maladhiha dan kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Karena dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian ihramnya tersebut. Dia sedang sibuk untuk yakni memikirkan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan pertemuan yang sangat banyak yang mana mereka semuanya berpakaian putih, ya, mengingatkan kepada kematian, ya, dan menyibukkan diri untuk bisa meraih perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yattajiha ilal akhirah, hendaknya dia konsentrasi untuk menuju kepada akhiratnya. Ketika seseorang sedang berihram, dia konsentrasi untuk perkara-perkara akhirat, perkara-perkara yang dia persiapkan untuk akhiratnya, dan meninggalkan kesenangan, perhiasan ataupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Begitu pula wala yajuzu lil muhrim qastu sammit tibi walal idhani bil mawatil mutayyibah. Begitu pula tidak boleh bagi seorang yang berihram itu dia sengaja mencium wangian, walal idhan, dan tidak pula melumuri badannya dengan benda-benda atau alat-alat yang bisa menjadikan atau yang menimbulkan wangian, melumuri badannya atau pakaiannya yang bisa menimbulkan yakni wangian. Ini termasuk daripada mahduratil ihram, min mahduratil ihram, yakni memakai wewangian. Sehingga dihindari bagi orang yang sedang berihram, tidak boleh dia memakai wewangian untuk menjauhkan diri daripada kesenangan tersebut atau perhiasan dunia atau kelezatan-kelezatan dunia tersebut, dan konsentrasi untuk akhiratnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, kemudian larangan yang keenam. Dari larangan-larangan yang ada dalam ihram adalah qatlu saydil barri wastiyaduhu. Membunuh binatang buruan darat, dan memburunya. Dia berburu binatang darat atau membunuh buruan binatang darat, maka tidak dibolehkan ketika seseorang sedang dalam keadaan berihram. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum khurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan tersebut dalam keadaan kalian sedang berihram. ketika sedang berihram tidak boleh berburu dan tidak boleh membunuh binatang buruan. Ai muhrimuna bil haji wal umrah, yang dimaksudkan wa antum khurum, orang dalam keadaan kalian sedang berihram, yakni muhrimuna bil haji wal umrah. Kalian berihram untuk haji ataupun berihram untuk umrah. Dilarang untuk membunuh binatang buruan atau memburu binatang buruan. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah juga ayat yang selanjutnya 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khurrima 'alaikum saydul barri ma tumtum khuruma. Dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Selama kalian dalam keadaan berihram. Ayat disebutkan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah, yuhramu 'alaikumul istiyadu min saydil barri ma dumtum muhrimin. Diharamkan alas kalian untuk memburu, berburu dari buruan binatang darat selama kalian dalam keadaan berihram. Ini makna daripada ayat tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah, tidak boleh berburu selama dalam keadaan berihram. Gimana kalau kita dapati di wilayah Arab itu banyak sekali burung-burung, burung merpati dan lain sebagainya. Atau binatang-binatang yang lainnya yang ada di sekitar haram tersebut, maka yang menjadi binatang buruan maka tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berihram dia berburu. Fal muhrimu la yastadu saydan bariyan, maka orang yang berihram itu dia tidak berburu binatang buruan darat. Wala yu'inu ala saydin wala yadbahuhu, begitu pula dia tidak pula berupaya menolong untuk berburu. Yu'in menolong atas buruan tersebut, menolong atas upaya untuk berburu. Wala yadbahuhu, dan tidak boleh pula menyembelih binatang buruan. Binatang buruan darat di sini yang dimasukkan. Ini orang yang berihram. Begitu pula kata Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah di sini, wa yahrumu 'alal muhrimi al akla mimma sadahu aw sita li ajli aw a'ana 'ala saydihi li annahu kal maita. Diharamkan atas orang yang berihram untuk memakan dari apa saja yang dia buru dari binatang buruan tersebut, atau sida li ajli, atau dia diberikan binatang buruan tersebut karenanya, dalam rangka untuk dia makan, diberikan binatang buruan dalam rangka untuk dia makan. Au a'ana ala saydihi, begitu pula orang yang berihram itu tidak boleh membantu untuk melakukan perburuan. Li'annahu kalmaitah, karena binatang buruan itu seperti bangkai bagi orang yang berihram, tidak boleh dimakan. Seperti bangkai bagi orang yang berihram binatang buruan tersebut. Sehingga orang berihram tidak boleh memakan binatang buruan darat. Nah, di sini karena di sana ada dibolehkan bagi orang yang berihram dia berburu binatang laut, mancing atau apa dibolehkan, atau jaring, ini dibolehkan. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah, wala yahrumu 'alal muhrim saydul bahri, tidak diharamkan atas orang yang berihram untuk binatang buruan laut, binatang buruan laut, ikan dari tangkapan laut tersebut dan lain sebagainya, maka dibolehkan. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum syaitul bahri wa tu'amuhu." Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan-makanan laut. Maka ini dibolehkan untuk orang yang berihram. Yang terkait dengan permasalahan ini juga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah hewan buruan tadi, maka di sini Syaikh Fauzan hafizhahullah mengecualikan atau tidak diharamkan ketika itu adalah bukan binatang buruan, seperti yakni hewan-hewan yang berdekatan dengan manusia. Sebagaimana yang beliau katakan di sini, wala yahrumu alaihi dabhul hayawanil insi kadajjaji wa bahimatil an'am. Tidak diharamkan atas orang yang berihram dia menyembelih binatang-binatang yang berdekatan dengan manusia. Kadajjaj seperti ayam, wa bahimatil an'am dan juga binatang-binatang ternak, kambing, sapi, unta yang ada di sekitarnya, maka dibolehkan dia menyembelih binatang-binatang tersebut. Li'annahu laisa bisaitin, karena binatang itu bukan binatang buruan. Binatang-binatang yang merupakan binatang ternak yang selalu berdekatan dengan manusia, bukan binatang buruan. Begitu pula ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan penjelasan larangan yang ke-6 ini, beliau menjelaskan pula tentang wala yahrumu alaihi qatlu muharramil akli. Tidak diharamkan bagi orang yang berihram membunuh binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kal asadi wan namri, seperti singa dan harimau. Singa dan macan bisa juga di sini. Singa dan macan. Kenapa dimulihkan membunuh binatang yang diharamkan tersebut seperti singa dan macan, atau mungkin kalau ada ular? Mimma fihi adzanin nas, karena dua binatang tersebut merupakan binatang yang bisa membahayakan bagi manusia. Binatang yang bisa membahayakan bagi manusia. Begitu pula bagi orang yang berihram tidak diharamkan untuk membunuh perampok. Wala yahrumu alaihi qatlus sa'ili. Tidak diharamkan atas orang yang berihram untuk membunuh perampok yang ingin merampok hartanya. Tentunya perampok itu kan seperti itu, mengancam dengan senjata dan sebagainya. Dia melawan dan hingga sampai membunuhnya, maka tidak mas, tidak haram. Daf'an an nafsihi au malahu, dalam rangka dia untuk yakni membela dirinya dan untuk mempertahankan hartanya. Membela diri dan mempertahankan hartanya dari orang-orang yang hendak merampok atau mengambil hartanya, maka boleh. Hingga sampai membunuhnya sekalipun maka tidak dilarang, karena dia mempertahankan diri dan mempertahankan hartanya tersebut. Kemudian permasalahan yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah wa idah tajal muhrim ila fi'li mahdhurin min mahdhuratil ihram. Jika seseorang yang berihram itu dia memang butuh untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam ihram, di dalam berihram tersebut, fa'alahu wa fada, maka hendaknya dia melakukannya dan menggantinya dengan fidyah, dengan diat, dengan denda. Misal tadi dia yakni butuh untuk yakni memakai minyak wangi misalnya, itu termasuk perkara yang dilarang. Kalau memang dia sangat butuh, maka pakai perkara tersebut, namun dia harus membayar yakni denda, membayar diatnya. Ini berdasarkan yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi fa bidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, atau ada gangguan dari kepalanya, fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka hendaknya dia membayar fidyah, ganti daripada apa yang dia lakukan. Dia memotong rambut kepala ketika berihram tidak boleh, itu termasuk larangan. Tapi kalau kepalanya kemudian banyak kutunya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat tersebut dan mengganggu dia, maka dia boleh mengambil, yakni menghilangkan rambut kepalanya tersebut ketika dalam keadaan berihram, namun dia harus menggantinya, membayar fidyah. Min siyamin, dia melakukan puasa, atau dia bersedekah, atau dia yakni berkorban dengan seekor kambing. Ini ketika memang dia harus melakukan perkara tersebut. Ketika harus dia melakukan perkara-perkara yang memang diharamkan ketika seseorang dalam berihram. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang selanjutnya adalah perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang dalam berihram yang ketujuh. As-sabi'u min mahduratil ihram. Perkara yang ketujuh yang termasuk larangan dalam ihram adalah aqdun nikah. Melakukan akad nikah. Ketika menunaikan ibadah haji, kemudian di sana dia yakni bersama dengan rombongan. Kemudian ternyata ingin melakukan akad nikah di sana, maka tidak boleh, termasuk yang dilarang. Akdun nikah yang dimasukkan di sini adalah fala ya'qidun nikah li nafsihi wala li ghairihi. Tidak boleh seseorang menikah untuk dirinya atau menikahkan untuk yang lainnya. Bil wilayati awil wakalah, dengan perwalian ataupun dengan perwakilan. Tidak boleh melakukan akad nikah ketika sedang melakukan ihram atau sedang berihram. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Utsman. Beliau mengatakan, la yankahul muhrimu wa la yunkahu. Tidak boleh orang yang berihram itu menikah dan tidak pula dia menikahkan yang lainnya. Ini perkara yang ketujuh. Tidak boleh melakukan akad nikah ketika sedang berihram. Atau mungkin seseorang berjanji untuk melakukan akad nikah di Masjidil Haram misalnya, tempat yang barokah atau tempat yang mulia, atau melakukan berjanji untuk melakukan akad nikah di Madinah. Boleh dilakukan ketika sudah selesai berihram. Kalau sudah selesai berihram tidak masalah. Tapi ketika masih dalam keadaan berihram, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Masalah yang lainnya dari mahduratul ihram adalah masalah yang ketujuh. Aslaminu min mahduratul ihram, perkara yang ke-8 ya. Perkara yang ke-8 yang termasuk daripada larangan-larangan ketika berihram adalah al-watu. Al-watu itu al-jima, maksudnya mengumpuli istrinya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang dia berketetapan hati atau berniat untuk melakukan haji di tahun ini atau di bulan ini, di bulan haji tersebut, fala rofasa, maka janganlah dia menggauli istrinya. Fala rofasa di sini ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa rofasa yang dimaksudkan di sini adalah wal jima, yakni mengumpuli istrinya ketika dalam keadaan berihram. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Termasuk daripada larangan-larangan yang ada dalam berihram. Kemudian keterangannya yang disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan Hafidzullah, faman jama'a qabla tahallulil awal. Barang siapa yang mengumpuli istrinya sebelum tahallul awal, fasada nusukuhu, maka rusak manasik hajinya. Belum tahallul dia mengumpuli istrinya, rusak manasik hajinya. Tidak boleh. Wa yalzamuhul madiyyu fihi wa ikmalu manasiki, akan tapi dia tetap diharuskan untuk terus menjalankan manasik hajinya dan menyempurnakan manasiknya. Walaupun telah melakukan perkara-perkara yang merusak manasik hajinya tadi, maka dia tetap diharuskan untuk menyelesaikan manasik-manasik haji tersebut. Nah, berdasarkan firman Allah yang selanjutnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan hendaknya kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan tetap untuk menyempurnakan ibadah hajinya dan umrohnya, walaupun dia telah melakukan perkara yang merusak manasik hajinya. Wa yalzamuhu aidan ayyakdhiyahu tsaniya amin, dan dia juga berkewajiban untuk mengkodok haji pada tahun yang kedua. Kalau mampu tentunya. Sementara apa yang ada pada negeri kita ini tidak bisa orang haji setiap tahun, kecuali yang haji ini apa, haji plus ya. Kalau haji plus bisa setiap tahunnya. Bisa enggak? Enggak bisa juga ya. Ya, mungkin kalau untuk orang yang ada di wilayah sana yang dekat dengan Mekah ya, untuk menaikkan ibadah haji, bisa dia di tahun kedua dia mengganti, mengkontok. Maka kalau dia tidak bisa di tahun kedua, di tahun di mana dia bisa mampu melaksanakan ibadah haji yang selanjutnya untuk mengkodok ibadah haji yang telah rusak karena dia mengumpuli istrinya tadi. Wa alaihi dabkhu badanatin, dan dia juga wajib menyembelih seekor unta untuk mengganti fidyah tadi. Makanya harus benar-benar menahan diri. Menahan diri ketika seseorang sedang berihram. Wa in kana al-wad'u ba'da tahallulil awal, dan jika dia mengumpuli istrinya setelah tahallul awal, setelah tahallul awal selesai, lam yufsid nusukahu, tidak rusak atau tidak merusak manasik hajinya. Kalau setelah tahallul awal, maka tidak rusak manasik hajinya. Wa alaihi dabhu sa'at, hanya saja dia berkewajiban untuk menyembelih seekor kambing untuk mengganti perkara tersebut. Ini yakni larangan dalam ihram yang ke-8, yakni mengumpuli istrinya ketika dalam keadaan bil ihram. Begitu pula yang masih ada kaitannya dengan perkara ini, larangan yang ke-9, at-tasi'u min mahdhuratil ihram. Larangan yang ke-9 dari larangan-larangan ketika berihram adalah al-mubasyirah. Al-mubasyaratu dunal farji. Mencumbui istrinya tanpa mengumpulinya. Wala yajuzu lil muhrim mubasharatul mar'ah, maka tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berihram dia mencumbui istrinya. Kenapa demikian? Li'annahu wasilatun ilal wat'il muharram. Kalau seseorang mencumbui istrinya dan mungkin dia tidak bisa menahan diri misalnya, itu bisa mengantarkan kepada perkara yang dilarang tadi, yakni yang selanjutnya dia mengumpuli istrinya yang dia diharamkan ketika dia dalam keadaan berihram. Itu wasilah ilal wat'il muharram. Itu adalah wasilah untuk mengantarkan kepada, yakni mengumpuli istrinya yang diharamkan ketika dia sedang berihram. Maka wasilahnya juga diharamkan, mengumpulinya juga diharamkan ketika seseorang sedang dalam keadaan berihram. Wal muradu bil mubasyarah mulamasatul mar'ati bisyahwah. Yang dimaksudkan dengan mubasyarah di sini adalah menyentuh wanita tersebut dengan syahwat. Dengan syahwat yang ada pada laki-laki tersebut. Ini diharamkan. Sehingga bisa mengantarkan kepada mengumpulinya. Sehingga kata Syaikh Shalih Fauzan Habibullah di sini, maka atas orang yang berihram itu hendaknya ayyata jannabar rafasa wal fusuq wal jidal. Wajib atas orang yang berihram untuk menjauhi rafas tadi, mengumpuli istri, fusuq, kefasikan, wal jidal, dan berbantah-bantahan. Karena memang ini seringkali terjadi pada orang-orang yang sedang berihram, melakukan kemaksiatan, kefasikan, bahkan ketika terkena apa hawa yang dingin sedikit, mereka sambil berihram sambil merokok. Nah, ini kefasikan. Nah, walaupun kemudian mereka menganggap bahwa rokok itu adalah makruh, gitu ya, karena berpandangan itu adalah madhabnya Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i tidak demikian. Nah, makruh yang dimaksudkan ghariyat pada para imam ahlu fikih itu terkadang dimaksudkan itu adalah yakni perkara yang diharamkan. Karya itu adalah haruma, perkara yang diharamkan. Nah, kalau tahu itu adalah makruh, maka tidak sepantasnya. Kalau makruh perkara yang dibenci, ya. Makruh itu perkara yang tidak disukai. Nah, tidak sepantasnya seorang yang sedang berihram dia melakukan perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara yang tidak disukai dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya. Begitu pula melakukan jidal, melakukan bantah-bantahan. Nah, ini amat sangat banyak karena terkadang seseorang ketemu dengan orang yang lainnya, beda pandangan terhadap syariat agama Allah SWT, beda pandangan terkait dengan masalah melontar jumroh dan sebagainya, bantah-bantahan di situ, maka tidak boleh. Nah, ini berdasarkan firman Allah SWT. Faman farada fiinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj, yang ada dalam surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-197. Maka barang siapa yang sudah berniat berketetapan hati di bulan ini untuk melakukan ibadah haji, maka hendaknya dia jangan mengumpuli istrinya, jangan pula dia berbuat fasik kemaksiatan, dan jangan pula dia melakukan perbantahan di dalam hajinya tersebut. Ini sebagaimana dijelaskan di awal oleh Syaikh Fauzan Habibullah, wal muradu bi rafas al jima. Yang dimaksudkan dengan rafas di situ adalah al jima, mengumpuli istri. Janganlah dia mengumpuli istri. Fala rafasa. Wa yutlaqu aidun ala dawa'il jima minal mubasyarati wa takbili wal ghamzi wal kalami alladhi fihi dzikrul jima. Dan juga ditetapkan atau dimutlakkan kalimat ini juga, kalimat rofas itu adalah maknanya perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima. Yakni minal mubasyarah tadi, mencumbui istrinya, watakbil, mencium istrinya, walgomes, yakni menyentuh istrinya dengan tangannya. Wal kalamil ladzi fihi dzikrul jima, dan ucapan-ucapan yang mendorong seseorang untuk melakukan jima. Ucapan-ucapan yang rayuan-rayuan yang seperti itu, yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan jima kepada istrinya. Ini pun termasuk yang dilarang. Ini pun termasuk yang dilarang. Begitu pula fala fusuqa wal fusuqu wal ma'asi. Kefasikan itu adalah kemaksiatan. Li'annal ma'asi fi halil ihram asyaddu wa akbah. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan berihram itu lebih dahsyat dan lebih jelek. Lebih dahsyat keadaannya, artinya lebih keras tentunya larangannya. Wa akbah, dan lebih jelek keadaannya. Dalam keadaan dia sedang memakai pakaian ihram, harusnya yang dia ingat adalah yakni perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan justru dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih jelek dan lebih rusak keadaannya. Li'annahu fi halati tadarru. Karena seseorang ketika itu dalam keadaan dia tadarru, orang-orang yang dalam keadaan merendah, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia akan melakukan kemaksiatan? Dalam keadaan dia memakai pakaian ihram seolah pakaian yang itu juga mengingatkan kepada kematian. Dalam keadaan demikian seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelek kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Berbeda dengan orang yang tidak berihram tentunya. Bukan berarti kemudian yang tidak berihram boleh, tidak. Tetap kemaksiatan dilarang, namun keadaannya lebih jelek dan lebih buruk lagi ketika dilakukan ketika seseorang sedang berihram. Begitu pula wala jidala fil hajj, tidak boleh melakukan jidal wal mumaratu fima la ya'ni. Yakni seseorang melakukan bantah-bantahan pada perkara yang tidak ada gunanya. Perkara-perkara yang tidak ada gunanya, bantah-bantahan. Ini tidak perlu. Ditinggalkan perkara tersebut. Wal khisami ma'arifqah wal munazati wassibab. Begitu pula bantah-bantahan terhadap teman, bertikai dengan teman, wal munaza'ah, saling apa munaza'ah, yakni pertentangan dengan teman, munaza'. Fa'in tanaza'tum fi syai', jika kalian yakni bertentangan dengan satu dengan yang lainnya dalam satu perkara, faruddu ilallahi wa rasulih, tanaza', yakni bertentangan. Wasibab, dan juga saling mencaci maki satu dengan yang lainnya. Maka ini juga perkara yang dilarang. Dan ini terjadi terkadang demikian. Terjadi perkelahian, caci maki, saling berselisih satu dengan yang lainnya. Akhirnya terjadi perkelahian di dalam keadaan orang-orang tadi sedang berihram. Ini terjadi. Nanti bila mendalik. Dan kita melihatnya sendiri waktu itu. Kita sempat melihatnya sendiri ya, sebagaimana yang pernah kita ceritakan, kisahkan. Mereka terjadi perselisihan, pertentangan ketika mereka antri di mirhat, di tempat-tempat yakni pengantrian untuk yakni buang hajat ya, buang air kecil atau buang air besar. Karena saking banyaknya orang tersebut. Yang satu sabar, yang satu perutnya sakit pengen duluan ya. Seperti itu. Akhirnya enggak sabar, marah dan sebagainya terjadi. Dan sebagainya. Ini terjadi sampai sedemikian. Mereka berselisih, permusuhan, bertentangan, saling mencaci dan akhirnya saling berkelahi. Maka ini tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Ammal jidalu li bayanil haq wal amri bil ma'ruf wa nahyanil munkar fa huwa ma'murun bihi. Adapun orang membantah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, membantah dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka itu perkara yang diperintahkan. Walaupun dalam keadaan berihram, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari munkar, dia membantah yakni perkara-perkara yang salah untuk menjelaskan kebenaran, ini salah dijelaskan kebenarannya begini begini begini, dibolehkan bahkan perkara yang diperintahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hi ahsan, bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. dibolehkan membantah dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran, dalam rangka pula untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai sebenarnya dalam permasalahan yakni perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang sedang berihram. Di sini kemudian Syaikh Shalih Fauzan hafizullah menjelaskan tentang sunnah untuk orang yang sedang berihram. Wa yusannu lil muhrimi qillatul kalam illa fi ma yanfa. Disunnahkan untuk orang yang sedang berihram itu untuk sedikit berbicara, kecuali berbicara pada perkara yang bermanfaat. Nah, kecuali berbicara pada perkara yang bermanfaat, mengurangi pembicaraan dia. Nah, tidak yakni banyak berbicara, bercerita ini, bercerita itu yang tidak ada manfaatnya. Nah, disebutkan dalam kitab As-Sahih, Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkara yang baik, mengucapkan dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak dia. Ini pun secara umum. Nah, secara umum demikian, seseorang mestinya demikian. Nah, lebih-lebih ketika orang itu sedang dalam keadaan berihram. Nah, dia mengurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada gunanya. Ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya hendaknya dikurangi. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah secara marfu disebutkan riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Secara marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i targuhu ma la ya'ni." Termasuk di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Termasuk daripada kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Masuk ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, maka hendaknya ditinggalkan. Kemudian permasalahan yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh untuk menambahi perkara ini, wa yustahabbu lil muhrim ay yastaghilla bil talbiyah wa dzikrillah wa qiraatil qur'an wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Disukai atau disunahkan bagi orang yang sedang berihram dia menyibukkan diri dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Terus dia bertalbiyah, menyibukkan diri dengan talbiyah. Nah, begitu pula orang yang berihram disunahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an dengan cara hafalan yang mungkin dia menghafalnya, atau dia membaca Al-Qur'an kecil yang mungkin dia bawa yang bisa dia baca. Nah, maka perbanyak untuk membaca Al-Qur'an Karim. Wal amru bil ma'ruf, dan disukai pula untuk menyibukkan diri dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa khifdi waqtihi amma yufsiduhu, dan hendaknya seorang yang berihram itu menjaga waktunya dari perkara-perkara yang bisa merusak ihram dia. Nah, ketika dia sedang berihram. Wa ayyukhlisa anniyata lillah, hendaknya orang yang berihram itu juga dia harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yarghaba fi ma indallah, dan hendaknya orang yang berihram itu dia sangat berharap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa ampunannya, berupa kenikmatan yang ada dalam surganya. Karena ibadah haji yang dia tunaikan ketika haji itu adalah haji yang mabrur, maka laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya benar-benar yakni diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia sangat berharap ketika dia dalam keadaan ihram untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fi halati ihram wa istiqbali ibadatin 'azimah, karena dia dalam keadaan berihram dan dia sedang dalam keadaan menghadapi ibadah yang sangat besar. ibadahnya sangat agung yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Setiap muslim yang dia punya ghirah keagamaan yang sangat besar, dia akan senantiasa berusaha untuk menjalankan amalan ibadah yang agung ini, ibadah haji. Wa qadimun ala masyair muqaddasah, dan dia pun datang kepada masyair, tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mawaqifa mubarakah, dan dia datang ke tempat-tempat yang sangat barokah, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan talbiyah, dengan zikir kepada Allah, dengan qiraatul Quran dan perkara-perkara yang lainnya yang bisa mengingatkan dia terhadap akhiratnya, dan hendaknya dia berharap apa-apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya orang yang sedang berihram. Walaupun mungkin bayangan kita, apakah mungkin ya nih kita mampu untuk pergi ke sana? Mungkin saja selama kita berada di dunia ini ada perkara-perkara mungkin yang bisa memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah haji ke sana. Sekalipun mungkin saat ini dia tidak punya biaya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, wa kana dzalika lahu yasir. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk memperangkatkan orang yang tidak punya biaya sekalipun, ketika dia mungkin punya azam yang kuat, keinginan yang kuat, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin menghajikan dia misalnya. Ini rezeki dari Allah walaupun melalui perantaraan seseorang. Tiba-tiba ada orang yang ingin yakni memberikan hadiah haji kepada dia. Ini bukan perkara yang mustahil. Sehingga ketika kita sudah mempunyai ilmu tentang masalah haji ini, bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Dengan yakni harapan yang sangat besar insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah sedikit memberikan bimbingan tentang bagaimana seseorang menunaikan ibadah haji. Fa idza wasala ila Makkah fa in kana muhriman bitamattu, jika seseorang telah sampai ke Mekah dan dia ingin menunaikan ibadah haji tamattu, ibadah haji yang menggabungkan antara haji dan umroh, namanya ibadah haji tamattu, karena ada tiga di situ, ada qiran sama ifrad, ada ifrad, ada qiran. Ketika seseorang sampai ke Mekah dan dia menunaikan, dia berihram untuk tamattu, fa innahu yu'addi manasikal umroh, maka pertama kali yang dia tunaikan adalah menunaikan manasik umroh. Fa yatufu bil baiti sab'at aswat, dia melakukan tawaf di bait, di baitillahil haram 7 kali keliling, 7 kali putaran. Wa sholli ba'daha rakatain, kemudian setelah itu dia melakukan salat 2 rakaat. Wal afdal ata'uha inta maqami Ibrahim in amkana, yang utama dia melakukan salat 2 rakaat tersebut di sisi makam Ibrahim jika memungkinkan. Dan ini sangat sulit sekali. Kalau seorang akan menunaikan 2 sholat sunnah setelah tawaf di makam Ibrahim itu sangat sulit, sangat sulit. Karena kan di situ selalu penuh dengan manusia untuk bertawaf. Sehingga kalau memang memungkinkan lakukan di situ. Kalau tidak memungkinkan, wa illa addahuma fi ayyi makanin minal masjid. Kalau memang tidak bisa memungkinkan dia untuk sholat di dekat makam Ibrahim, maka hendaknya dia menunaikan 2 rakaat tersebut di tempat mana saja dari Masjidil Haram tersebut. Walaupun memang yang utama, terkadang yang utama ini juga yakni perkara yang harus ditinggalkan ketika memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Akan susah sekali kalau seseorang dia memaksakan diri untuk sholat di dekat makam Ibrahim, karena di situ sangat padat sekali orang. Sehingga pertama dia tidak akan khusyuk dan dia akan susah untuk melakukan rukuk dan sujud. Dan akan dilompati oleh banyak orang. Bahkan mungkin akan disampar atau ditendang oleh orang yang sedang melakukan tawaf di situ. Karena sangat padatnya. Lebih-lebih ketika musim haji. Itu sangat susah sekali. Sehingga hendaknya orang mencari tempat yang longgar, yang lapang di sekitar masjid tersebut. Kemudian sholat 2 rakaat. Pertama membaca rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu adalah sholat sunnah setelah melakukan tawaf. Nah, dua rakaat setelah melakukan tawaf. Thumma yakhruju ila as-safa li'ada'i sa'ya baina wa bainal marwah. Kemudian dia keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah tawaf, kemudian dia melakukan sa'i. Wa yas'a baina huma sab'ata aswat. Dia melakukan sa'i 7 kali putaran. Yabda'uha bis-Safa wa yahtimuha bil Marwah. Dimulai putaran tersebut dari Safa dan diakhiri di Marwah. Dihabuhu sa'yatun wa ruju'u sa'yatun. Perginya dia dihitung 1 kali sa'i, pulangnya dia dihitung 1 kali sa'i. Jadi ketika dia berangkat begini sampai Marwah, itu sudah terhitung 1 sa'i. Pulangnya dia itu dihitung 2 kali sa'i. Nah, nanti akan ada batas-batas di sana ya. Batas-batas warna hijau yang mungkin sudah berangkat ke sana, yaitu batas-batasnya untuk menghitung putaran keberapa kita sampai di situ. Dalam keadaan tawaf dan sa'i, apa yang seharusnya seseorang lakukan? Wa yastagillu asna al-aswat fi tawaf wa sa'i bi du'a'i wa tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang di tengah-tengah putaran melakukan sa'i dan tawaf itu dia banyak berdoa dan tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mengeraskan bacaan apalagi bersama-sama ya. Mengganggu orang yang lainnya yang ada di sampingnya berjamaah ya. Melakukan doa dan dzikir secara berjamaah. Apalagi melafadzkan lafadz-lafadz yang tadi apa? Qubul waton ya. Tempat sa'i melakukan ucapan-ucapan seperti itu tidak sepantasnya. Harusnya dia banyak berzikir dan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tengah berada di tempat yang sangat mulia. Nah, tidak mengucapkan ucapan yang menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya. Fa idza faragha min sautis sabi', apabila seseorang telah selesai dari putaran yang ketujuh dari sa'i tersebut, qassara ar-rajulu fi jami' sya'ri ra'sihi, maka seorang laki-laki hendaknya dia mencukur seluruh atau memendekkan seluruh rambut kepalanya. Nah, di sini banyak kesalahan ya. Di sini banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin terutama laki-laki. Dia mengambil sedikit dari rambutnya tersebut. Nah, ini salah. Dia harus mengambil seluruh dari rambutnya tersebut dipendekkan atau digundul. Nah, kalau dia sedang tamatuk dan menaikkan ibadah haji, maka yang lebih utama dipendekkan. Soalnya nanti dia setelah itu menunaikan manasik haji yang tamatuk tadi ya. Habis itu dia menunaikan ibadah haji, baru yang utama setelah itu dia harus dihabiskan semuanya, digundul. Ini kebanyakan yang kita ketahui dari yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Laki-laki dia mengambil sebagian dari rambutnya, diambil, diratakan. Ini tidak benar. Diambil semua rata, dipendekkan, atau kalau mungkin dia hanya menaikkan umroh saja, maka yang paling baik adalah dipotong secara keseluruhan atau digundul. Dikarenakan Rasulullah SAW mendoakan kepada orang yang menggundul rambutnya itu dengan 3 kali doa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dari Rasulullah SAW, Allahumma filil mukhalliqin. Kata sahabat, ya Rasulullah al-mukassirin, wahai Rasulullah yang memendekkan juga dimintakan ampunan. Rasul tetap mendoakan Allahumma firlil mukhalliqin, Allahumma firlil mukhalliqin wal mukassirin. Yang untuk mukassirin hanya sekali. Dengan al-mukhalliqin yang menggundul rambutnya didoakan sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang utama bagi seseorang yang melakukan ibadah umroh, dia menggundul seluruh rambut kepalanya. Kalau haji tadi, kalau dia tamatuk, maka ketika selesai umroh, dia hendaknya mengurangi atau memendekkan, bukan menggundul. Tapi nanti ketika dia berikhram lagi untuk manasik haji, maka yang paling utama adalah dengan menggundul tadi, menghabisi rambut kepalanya. Jadi kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin terutama laki-laki dia mengambil sedikit-sedikit dari ini tidak benar. Wa taqussul unsa min ru'usi sa'ri ra'siha qadra unmulah. Sementara wanita hanya memotong dari rambut kepalanya tersebut seukuran satu jari seperti ini, seukuran satu jari dari rambut kepalanya dipotong, nah, diambil. Nah, itu untuk wanita yang demikian. Kalau untuk laki-laki harus rata semuanya rambut kepalanya, dipendekkan atau digundul. Nah, dipendekkan atau digundul. Kemudian ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, sedikit lagi kita selesaikan. Wa bidzalika tatimmu manasikul umrah. Dengan demikian selesailah atau sempurnalah manasik umrah. Wa yukhillu min ihramihi, maka dia telah selesai halal dari ihramnya. Wa yubahu lahu ma kana muharraman alaihi bil ihram nan nisa watib wa lubsil mahid wa taklimil adhafir wa qasis sarib wa nadfil abad idza taja ila dzalik. Wa yabqa halalan ila yaumi tarwiyah summa yuhrimu bil haji ala mayat ditafsilu insyaallah. Jadi untuk haji tamattu ya, yang pertama orang tadi ada melakukan umroh terlebih dahulu. Nah, setelah selesai umroh tadi, maka berarti dia melakukan tahallul dari ihramnya, melepas baju ihramnya, memakai pakaian biasa. Dibolehkan baginya perkara-perkara yang diharamkan atasnya ketika dia berihram, ya. Mengumpuli istrinya boleh ketika sudah tahalul tadi, memakai wangian, memakai pakaian yang berjahit, memotong kukunya, memendekkan kumisnya, mencabuti bulu ketiaknya, jika memang dia butuh untuk melakukan seperti itu. Wayabqa halalan, dan perkara ini dibolehkan terus sampai pada hari tarwiyah. Nah, pada hari tarwiyah, hari yang 8 Dzulhijjah, yahrumu bil haji, maka dia berihram untuk menunaikan ibadah haji. Alama ya'ti tafsilu insyaallah, atas apa yang akan dijelaskan secara inti bagaimana di hari tarwiyah tersebut hingga sampai kepada yakni melontar jumrah, nanti akan disebutkan secara rinci dalam pembahasan yang selanjutnya. Wa ammal ladzi yaktimu Makkah taqarinan aw mufridan, adapun orang yang datang ke Mekah untuk melakukan haji qiran dan ifrad, nah, fa inna yatufu tawaful qudum, maka tawaful qudum, maka dia melakukan tawaf qudum, bukan tawaf untuk umroh sebagaimana haji tamattu tadi, tapi tawaf qudum, tawaf kedatangan dia ke Mekah. Wa insa'a qaddama ba'dahu sa'yal hajj, dan jika dia mau dia langsung menunaikan sa'i untuk haji tadi. Boleh langsung dia setelah menunaikan tawaf qudum dia langsung melakukan sa'i untuk haji, dan nanti setelah menunaikan haji dia tidak perlu yakni sa'i lagi. Wa yabqa 'ala ihramihi ila yaumin nahr, dan dia tetap berihram sampai yaumun nahr, sampai hari yakni nahr, hari penyembelihan, hari raya, ya. Idul Adha, kama ya'ti tafsilu insyaallah, sebagaimana yang akan dijelaskan rinciannya insyaallah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan tentang mahdhuratul ihram selesai, dan insyaallah pertemuan yang akan datang tentang amalan-amalan yang akan dilakukan pada hari tarwiyah dan pada hari Arafah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.